Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan dan jawaban yang diajukan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Su'alun, pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-3. Intasyarat zahiratu ta'addi 'ala al-atfal as-sighar. Telah merebak fenomena kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anak. Anak-anak yang masih kecil. Min tarafil asrar fis syawari', yang dilakukan oleh beberapa pihak dari kalangan al-asrar, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat di jalan-jalan. Bal wa min tarafi maharimihim ahyanan, bahkan kejahatan dan kekerasan kepada anak tersebut terkadang terjadi dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Itu keluarga dari anak-anak tersebut. Mimma qata'al arhama wa hatakal a'rada. Yang mana kejahatan dan kekerasan tersebut menyebabkan terputusnya silaturahim, terputusnya hubungan kerabat, wahatakal a'rad, dan terampasnya atau terenggutnya kehormatan. Wasabban hirafati syababi fil mustaqbal, dan kejahatan atau kekerasan tersebut, at-ta'addi, itu bisa menyebabkan inhirafat, penyimpangan-penyimpangan perilaku pada para pemuda di kemudian hari, di masa mendatang. Fama nasihatukum barakallahu fikum, maka apakah nasihat Anda, semoga Allah memberikan barakah kepada Anda. Ini teks pertanyaannya. Demikian, di sini menunjukkan bahwasanya fenomena ini terjadi di hampir seluruh tempat, bahkan di negeri sana, ya, di negeri kaum muslimin terjadi yang demikian ini. Dan tentunya kejahatan atau kejelekan yang ada muncul di tengah-tengah kaum muslimin, maka kejahatan atau kejelekan tersebut lebih banyak dan lebih merata di tengah-tengah masyarakat kufar. Jangan ditanya, kalau di negeri kufar, di masyarakat kafir, tentunya kejahatan-kejahatan tersebut jumlah baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya lebih jauh daripada apa yang terjadi pada kaum muslimin. Maka hal ini ditanyakan kepada beliau. Beliau menjawab, al-jawabu at-ta'addi 'ala al-atfali bi ayyi naw'in kana la shakka annahu khatarun wa nadhiru syarrin. Beliau menjawab, hafizahullahu ta'ala, kejahatan atau kekerasan kepada anak-anak dengan segala bentuk dan macamnya, tidak diragukan bahwasanya itu adalah khatar, perbuatan yang berbahaya. Wa nadhiru syarrin, dan pertanda kejelekan. Wa hadza yarji'u aidan ila ma kunna qad qulnahu min wujubil inayati bil auladi umuman. Dan hal ini kembali pula kepada apa yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang wajibnya memperhatikan anak-anak secara umum. Al-aba'u laisa wajibuhum huwa ijadal auladi kaifa mattufiqa. Orang tua bukanlah kewajiban mereka itu hanya sekedar melahirkan anak. Bukanlah kewajiban orang tua itu hanya sekedar menghasilkan keturunan. Ba'dun nas yadhunnu anna tarbiyata hiya ayyu jadal waladu. Atau hiya ayyu jidal walada. Sebagian orang menyangka bahwasanya tarbiyah itu hanya sekedar menghasilkan keturunan dan melahirkan anak. Thumma la ya'tani bihi ba'da dhalik. Kemudian dia tidak memiliki perhatian terhadap anaknya setelah itu. Hanya sekedar menghasilkan keturunan, kemudian sudah. Tidak ada rasa tanggung jawab untuk memperhatikan anaknya, baik terkait dengan urusan pendidikannya, tarbiyahnya, penjagaannya, pengawasannya, pemeliharaannya, dan sebagainya. وَبَعْدُهُمْ يَظُنُّ أَنَّ تَرْبِيَةَ بَعْدَ أَيُّ جَدَ الطِّفْلُ أَوِ الْوَلَدُ هِيَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْلِبَاسِ. Dan sebagian mereka, sebagian orang menyangka bahwasanya tarbiyah itu setelah anak dilahirkan di dunia itu hanya sekedar tarbiyah dalam urusan fisik dan badannya saja. Itu hanya memperhatikan urusan makan, minum, dan pakaian. Urusan materi dan fisiknya saja. Adapun masalah tarbiyah maknawiyahnya sama sekali tidak diperhatikan. Tentunya ini adalah anggapan yang sangat keliru. Amma ma siwa dzalika falaisa lahu inayatun bihi. Adapun yang selain itu, maka dia tidak memiliki sedikit pun perhatian tentangnya. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Wahakadha min wahakadha fi anwa'i fi anwa'in wa wujuhin katsiratin min anwa'il ihmali fit tarbiyati wal qiyami bi huquqil auladi 'ala abaihim. Dan demikian contoh dan bentuk-bentuk yang lain yang sangat banyak dari bentuk-bentuk penelantaran di dalam permasalahan tarbiyah dan pemenuhan atau penunaian hak-hak anak atas orang tua mereka. Jadi beliau di sini tadi menyebutkan beberapa contoh penelantaran dan penelantaran terhadap anak dan tidak menunaikan hak-hak anak. Adapun di sana masih banyak contoh dan bentuk-bentuk penelantaran yang lainnya. At-tarbiyatu yajibu an tashmala dhalika kullah. Maka tarbiyah yang benar wajib untuk mencakup semua sisi tersebut. Ya, yaitu mencakup perhatian terhadap urusan fisik, urusan jasmani, dan yang lebih penting dari itu dalam permasalahan maknawiyah terkait dengan agama, adab, dan akhlak anak-anak. Kama qulna, qala hafizahullah, kama qulna qabla al-wujud. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya hak-hak anak itu dibagi menjadi tiga fase atau tiga jenis. Qabla al-wujud, hak anak sebelum dilahirkan. Wa ba'da an kanu fi butuni ummahatihim, dan setelah anak itu ada di dalam perut ibu-ibu mereka, sudah dalam bentuk janin yang ada di dalam kandungan ibu. Wa ba'da ayyakhruju, dan setelah mereka dilahirkan di dunia. Hatta yakbaru fayatazawwaju, bal hatta ba'da zawajihim, bahkan hak anak itu terus ada dan harus ditunaikan orang tuanya sampai pun ketika anak itu menjadi besar dan dewasa, sampai ketika anak itu telah menikah, bahkan setelah anak itu menikah pun masih memiliki hak terhadap orang tuanya. Bal lau matal waladu qabla al-abi wajaba 'ala al-abi ay ya'tani bihi hatta hina wafatihi, bahkan sampai pun ketika anak itu telah meninggal dunia sebelum ayahnya, maka wajib bagi ayahnya, orang tuanya, untuk memperhatikannya sampai ketika wafatnya. Fahuwa awlan nasi bi ghaslihi wa dafnihi kama nassu 'ala hadza ahlul 'ilm. Maka ketika wafatnya anak, meninggalnya seorang anak, maka orang tuanya lah, ayahnya lah yang paling berhak untuk mengurusi pemandian jenazah anaknya dan mengurusi pemakaman anaknya sebagaimana yang telah dinaskan oleh ahlul ilm, oleh para ulama. Jadi dari sini, dari pemaparan beliau ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya tanggung jawab orang tua itu besar terhadap anak. Tidak berhenti hak anak itu ketika anak sudah sampai pada satu marhalah atau satu fase atau satu jenjang dari kehidupannya. Bahkan hak anak itu terus ada dan harus kita tunaikan, ya, sejak dia kecil, tumbuh menjadi besar, dewasa, menikah, bahkan setelah menikah, bahkan sampai wafatnya, jika mereka wafat sebelum kita, maka hak anak itu terus ada dan harus kita tunaikan. Qala hafizallahu ta'ala, fa idza ma kanatil huququ mumtaddatan hatta ad-dafnu wal qabru idzan mata yanqati'ul haq. Jika hak-hak anak itu terus mumtaddah, terus ada, sampai anak itu dimakamkan, dikuburkan, maka sampai kapan hak itu akan terputus? Maka jawabannya, la yanqati'u haqqul ibni ala abihi. Maka jawabannya, kalau jika ada yang bertanya, sampai kapan hak anak itu bisa hilang? Sampai kapan terputus hak anak atas orang tuanya? Maka jawabannya, la yanqati', tidak terputus hak anak itu terhadap ayahnya, terhadap orang tuanya. Fayajibu 'alal aba'i ay yaqumu bi muhimmatihim tijaha auladihim wa illa da'an nasu. Maka wajib atas para orang tua untuk menunaikan hak-hak anaknya, apa yang dibutuhkan oleh anaknya, ya, muhimmatihim, perkara-perkara penting terkait dengan anaknya. Jika tidak demikian, maka manusia itu akan terlantar, ya, urusan manusia itu akan terbengkalai jika semua orang tua tidak ada yang memperhatikan urusan anaknya, maka pasti urusan manusia ini akan terbengkalai dan terlantar. La tashtaki hinaha ma sababu uquqil waladi li. Maka jangan sampai, waliyadu billah, jangan sampai engkau, jangan sampai anda ketika telah terjadi, kemudian anda mengatakan dan bertanya, ma sababu uquqil waladi li, apa sebab anakku durhaka kepadaku? Ya, jangan sampai kita bertanya di kemudian hari pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang sia-sia, yang hanya berbuah penyesalan yang tiada gunanya. Begitu pula, jangan sampai Anda di kemudian hari mengeluh, berkeluh kesah. La tashtaki limadha lam yabirrani waladi. Jangan sampai Anda di kemudian hari bertanya dan berkeluh kesah, kenapa anakku tidak mau berbakti dan berbuat baik kepadaku? Ya, maka jawabannya adalah kembali ke apa yang sudah kita bahas dan sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan apa yang telah beliau sebutkan di awal tadi. Itu terkait hak anak, sudahkah kita tunaikan? Sudahkah kita memberikan perhatian yang cukup, penjagaan dan pengawasan yang cukup kepada anak kita? Ya, maka itu nanti kembalinya kepada buah yang akan kita petik di kemudian hari. Kemudian beliau melanjutkan, barru aba'akum yabarrukum abna'ukum fil ghalib. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua sekalian, kepada orang tua kalian, maka niscaya anak kalian akan berbakti dan berbuat baik kepada kalian secara umum. Ya. Ini beliau memberikan nasihat dan bimbingan, hendaknya kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena barang siapa yang berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya, niscaya anaknya akan berbakti dan berbuat baik kepadanya. Ini secara umum. Qad yakunu ba'dul aba'i muqassiran fi hadzal janibi taqsiran 'aziman. Bisa jadi sebagian orang tua muqassiran, meremehkan dan menyepelekan hal ini, menyepelekan sisi ini dengan sikap pengremehan yang sangat keterlaluan. Fi haqqi abihi wa ummih, yaitu terkait dengan hak orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya. Fayukalu alaihi wa laysa bid-darurati ay yakuna kadzalik, walakin qad wal amru salafun wa dainun wal jazaa'u min jinsil 'amal. Maka akan ditimbang yang demikian itu atasnya, yaitu ketika orang tua mengeluhkan anaknya, durhaka kepadanya, tidak mau berbakti dan berbuat baik kepadanya, setelah ditelusuri ternyata dia sendiri, orang tua itu sendiri, sikapnya juga demikian kepada orang tuanya. Ya. Maka walaupun ini bukan perkara yang darurah, bukan perkara yang mesti terjadi demikian, akan tapi bisa saja terjadi dan terkadang terjadi. Wal amru salafun wa dainun wal jazaa'u min jinsil 'amal. Dan ini adalah urusan, ya, seperti urusan hutang berhutang, utang piutang. Wal jazaa'u min jinsil 'amal. Dan al jazaa', balasan itu akan didapatkan seorang sesuai dengan amalannya. Balasan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Maka ini juga kita perlu memperhatikan, selain kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menunaikan hak-hak anak kita, kita juga jangan sampai melupakan dan melalaikan hak orang tua atas kita. Hak orang tua yang harus kita tunaikan, ayah kita atau ibu kita. Karena itu adalah perkara yang sangat terkait. Al-jaza'u min jinsil amal. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, itu akan bisa menjadi sebab bagaimana nantinya sikap anak kita kepada kita. Akan sangat memberikan pengaruh yang kuat. Karena ini tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seorang itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Tapi tetap di sisi lain kita juga harus memperhatikan anak-anak kita dan hak-hak mereka secara serius. Wa annakuna qaribina minhum, dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan mereka, qa'imina bihuquqihim, menunaikan hak-hak mereka, hatta tabra'a dhimmatu amama Allah jalla wa ala, wal ihmalu sababun litta'addi. Hendaknya kita dekat dengan mereka, falnahris ala auladina, hendaknya kita serius bersungguh-sungguh terhadap urusan anak-anak kita, wa annakuna qaribina minhum, dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadilah orang tua itu manusia yang terdekat dengan anaknya. Jangan sampai anak itu dekat, lebih dekat kepada orang lain daripada orang tuanya. Apalagi jika anak-anak tersebut dekat dengan teman-teman yang jelek, yang tidak menginginkan kebaikan bagi mereka, baik urusan dunia maupun akhirat mereka, urusan agama mereka. Maka hendaknya orang tua menjadi orang yang terdekat dengan si anak. Qa'imina bihuquqihim, menunaikan hak-hak mereka sehingga tanggung jawab dan kewajiban itu bisa kita tunaikan, kita terlepas dari tanggungan tersebut di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wal ihmalu sababun litta'addi, dan penelantaran terhadap hak-hak anak, pengremehan terhadap hak-hak anak itu akan menjadi sebab at-ta'addi, kejahatan dan kekerasan kepada anak. Ini juga menjadi nasihat kepada kita selaku orang tua untuk memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai karena kurangnya perhatian kita kepada anak kita, tidak perhatian di mana anak kita bermain dengan siapa, di mana anak kita sekarang pulang sekolah dia main kemana. Kalau kita kurang perhatian masalah ini rawan terjadi demikian. Karena di zaman sekarang ini terlalu banyak kasus berita yang terkait dengan ini, terkait dengan kejahatan dan kekerasan kepada anak. Dan banyak kampanye atau sosialisasi dari pemerintah terkait dengan hal ini. Ya, tentunya kita harus mendukung selaku rakyat yang patuh kepada pemerintahnya. Sampai kalau antum misalnya keluar dari perumahan ini ya, antum di bundaran mana itu? Itu antum akan dapati di situ ada poster ya, stop kekerasan dan kejahatan terhadap anak. Karena memang kasus yang seperti itu sangat banyak terjadi, memenuhi ya, berita yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati. Dan tadi telah disebutkan di teks pertanyaannya, kejahatan dan kekerasan kepada anak itu juga seringkali terjadi dilakukan oleh pihak yang dekat dengan anak. Ini semakin menambah keprihatinan kita dan hendaknya semakin menambah kewaspadaan kita. Ya, seringkali kejahatan dan kekerasan kepada anak itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal anak. Memang terjadi yang demikian. Tapi menurut survei yang dilakukan, ternyata persentase terbesar itu justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak. Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita, dan hendaknya kita sebagai orang tua semakin meningkatkan kewaspadaan. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, mata yujadu ta'addi bi ayyi wajhin kana. Kapan kejahatan dan kekerasan tersebut terjadi dengan segala bentuknya? At-ta'addi yujadu idza ma wujida ma'ahu al-ihmalu aw at-taqsir. Kejahatan dan kekerasan tersebut bisa terjadi jika terjadi yang namanya ihmal, penelantaran aw at-taqsir, pengremehan itu terhadap anak. Tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak, tidak menjaga dan mengawasi mereka dengan tepat dan cukup. Hatta hadzal muta'addi law ta'ammalta lima ta'adda, sampai pun jika kita melihat pada pihak yang melakukan kejahatan atau kekerasan tersebut, jika kita bertanya, jika kita mencermati dan memperhatikan kenapa sampai dia melakukan kejahatan dan kekerasan tersebut, lawajatta annal asas, anna asasal kharab fit tarbiyah. Maka Anda akan mendapati bahwasanya pangkal dari kerusakan tersebut adalah dari sisi tarbiyah. Tarbiyah yang salah, tarbiyah yang keliru, tarbiyah yang hanya mengedepankan aspek material, ya. Pendidikan yang hanya mengedepankan aspek yang tidak mengacu pada pendidikan agama dan akhlak, ya. Anak hanya disibukkan dengan urusan atau materi matematika, fisika, dan sebagainya dari ilmu-ilmu duniawi. Tapi urusan akhlak, urusan agama tidak terlalu diperhatikan, bahkan diremehkan. Maka ini menjadikan anak yang tumbuh dengan tarbiyah yang seperti ini, tarbiyah yang keliru, tarbiyah yang rusak, ya, maka ini akan tumbuh menjadi orang yang demikian. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. Fattarbiyatu amruha azimun jiddan. Maka tarbiyah pendidikan itu urusannya sangat besar, ya, sangat dan sangat besar. Wat taqsiru fiha muhlikun lil harthi wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan pengremehan, penyepelean dalam urusan itu, dalam urusan tarbiyah itu adalah perkara yang menghancurkan, menghancurkan masyarakat dan menghancurkan generasi mendatang. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.